Sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu tega meninggalkan aku? Aku sedang berpikir, dengan apa aku membahagiakanmu? Sedangkan aku tak punya apa-apa. Aku yang dulu engkau sayang.